Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja, Radio Dakwah, Ahlussunnah Wal Jamaah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة, kita melanjutkan kajian Al-Wajiz dan sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu salatul jamaah, salat berjamaah. Kata penulis kitab Al-Aziz, hukmuha, hukum salat berjamaah. Salatul jama'ati fardu 'ainin 'ala kulli musallin illa min 'udhrin. Ya, salat berjamaah itu fardu 'ain, ya, atas setiap orang yang salat kecuali bila ada uzur. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa, demikian pula ini adalah pendapat Atha bin Abi Rabah, demikian pula Al-Auza'i, Abu Thawr, demikian pula Imam Madhab Imam Ahmad, Ibn Hazm, dan ini adalah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Adapun di antara dalil yang dibawakan adalah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtatab thumma amura bis salah fayu'dhan laha thumma amura rajulan fayu'man nas ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi diriku yang di tangannya, sungguh aku ingin sekali untuk memerintahkan agar kayu bakar dikumpulkan. Kemudian aku menyuruh seseorang untuk berazan untuk sholat. Lalu aku menyuruh seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku pergi kepada orang-orang. Kemudian aku pergi, ya, kepada orang-orang, maksudnya yaitu yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Demi diriku yang ada di tangannya, kalaulah kalaulah, kata beliau, salah seorang mereka mengetahui, ya, irq yang gemuk. Ya, irq itu artinya tulang yang ada padanya sisa-sisa dagingnya. Atau mirmata ini, ya, mirmah itu apa yang ada di antara zilf syah, apa kambing itu. Kemudian kata beliau, kalaulah salah seorang dari mereka mengetahui kalau di situ ada irq yang gemuk, ya, atau mirmatain yang bagus, tentu ia akan menyaksikan salat isya. Nah, artinya, ya, kalau mereka mengetahui di situ ada keuntungan duniawiyah, ya, tentu mereka akan menyaksikan salat isya. Ini sebagai celaan, ya, dan penghinaan terhadap orang yang beribadahnya hanya sebatas menginginkan sedikit materi duniawiyah. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan kalau salah seorang dari mereka mengetahui, ya, di situ ada makanan yang enak, tentu mereka menyaksikan salat isya, bukan dalam rangka ya mengharapkan pahala Allah. Ya. Maka dari itu, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, ini adalah merupakan penghinaan terhadap orang yang tidak mau menyaksikan sholat ya, berjamaah. Oleh karena itulah, tentu kita ya berusaha untuk mendatangi sholat-sholat berjamaah, mendatangi masjid-masjid yang dikumandangkan padanya adzan. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, demikian pula Nasa'i, dari Abu Hurairah ia berkata, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa liqa'idun yaquduni ila almasjid fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baytihi farakhkhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida' هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال أجب. Ya, bahwa datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang buta. Lalu berkata, wahai Rasulullah, saya ini tidak punya penuntun yang dapat menuntun saya menuju masjid. Dan ia pun minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya agar diberikan keringanan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan. Namun tatkala ia pulang, ia berpaling, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memanggilnya lalu bertanya, "Apakah kamu mendengar seruan azan?" Maka orang itu berkata, "Iya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kalau begitu ya datanglah. Ini subhanallah ya akhi ya. Sini orang buta Ibnu Maktum minta rukhsah kepada Rasulullah. Supaya apa? Supaya tidak sholat di masjid karena beliau buta. Tapi apa yang terjadi? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, kamu mendengar azan tidak? Ya kata Ibnu Maktum, ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak memberikan ya rukhsah, tetap harus datang kata Rasulullah. Ini ya akhi, yang ternyata orang buta ini yaitu Ibnu Maktum ya melaksanakan perintah Rasul. Walaupun matanya buta, tidak melek, namun ternyata hatinya melek, hatinya terang dengan iman. Sehingga akhirnya apa, walaupun dia buta, dia tetap datang ke masjid, ya untuk bermunajat kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Rasulullah, menyeru ya panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di zaman sekarang, Masya Allah, ya, padahal di zaman dahulu itu, ya listrik tidak ada, gelap gulita, ya akan tetapi karena hati mereka dipenuhi dengan cahaya iman, akhirnya kaki mereka pun kuat untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Ya di zaman sekarang penerangan listrik, Masya Allah ya akhi, ya di jalan-jalan terang di waktu malam, tapi karena hatinya ini penuh dengan dosa, akhirnya kaki itu terasa berat untuk melangkah menuju masjid. Allahul Musta'an. Kemudian ikhwatul Islam, di antara dalil yang menunjukkan kepada wajibnya sholat berjamaah, yaitu hadis Abu Darda. Dari sini beliau membawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat hatta yunada bihin. Barang siapa yang suka ya untuk bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat lima waktu ketika diserukan adzan padanya. Fa innallaha syar'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk Nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Dan sesungguhnya sholat lima waktu itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk, kata Ibnu Mas'ud. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi lataraktum sunnata nabiyikum. Walau taraktum sunnata nabiyikum ladhalaltum. Ya, kata Ibnu Mas'ud, kalaulah kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana ya sholatnya orang yang terlambat ini ya di rumahnya, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Sunnah di sini bukan sunnah yang artinya ya dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan enggak apa-apa, tapi sunnah di sini artinya ajaran Rasulullah. Ya, niscaya kalian akan meninggalkan ajaran Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian atau ajaran Nabi kalian, pasti kalian akan sesat, kata Ibnu Mas'ud. Wa ma min rajulin yatatahhar fayuhsinu at-tuhur thumma ya'malu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, tidaklah ada seseorang yang bersuci di rumahnya dan memperbagus wudunya, kemudian ia pun sengaja untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kecuali Allah akan tuliskan untuknya ya pada setiap langkahnya itu ya sebuah kebaikan, dan diangkat padanya satu derajat, dan digugurkan dengannya satu keburukan. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh dahulu kami melihat kami sendiri, tidak ada ya yang tidak menyaksikan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulain hatta yuqama fis saf. Sungguh dahulu itu ada seorang laki-laki yang dibopong ya oleh dua orang laki-laki karena dia sakit, tapi tetap dia didirikan di antara saf untuk menyaksikan sholat berjamaah. Masya Allah ya, sampai-sampai ya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya orang yang sakit ya sampai-sampai dibawa oleh dua orang untuk tetap sholat berjamaah. Ini saking semangatnya mereka dalam rangka apa menyaksikan dan mempraktekkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya akhi, ini perkataan Ibnu Mas'ud ini sungguh sangat memberikan kepada kita pengertian bahwa kata beliau, kalau kalian sholat di rumah-rumah kalian, kalian akan meninggalkan ajaran ya Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, kalian pasti akan sesat, kata Ibnu Mas'ud. Iya. Kemudian ikhwatal Islam, di antara hadis yang dijadikan dalil akan wajibnya sholat berjamaah, itu hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah, Imam Hakim dan Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Man sami'an nida'a falam ya'tihi ya fala salata lahu illa min udhrin. Siapa yang mendengar adzan namun ia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali kalau ada udzur. Ya. Kecuali kalau ada udzur. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah, ya firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang perintah sholat berjamaah di sholat khauf. Ya, tahukah antum tentang sholat khauf? Apa itu sholat khauf? Yaitu sholat ketika dalam keadaan perang berkecamuk. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu saat-saat demikian, ya, dalam keadaan perang tetap diperintahkan untuk sholat. Ya, tetap diperintahkan untuk sholat berjamaah. Makanya Allah menyebutkan tentang hukum-hukum salat berjamaah, apa salat khauf tersebut dalam surat An-Nisa ayat 102. Bayangkan ya akhi ya. Kalau di waktu takut aja kita diperintahkan untuk berjamaah, gimana kalau dalam keadaan aman enggak takut? Tentu ya. Dalam keadaan aman lebih apa ditekankan lagi untuk salat berjamaah. Di antara dalilnya juga yaitu firman Allah, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku', artinya berjamaah. Ya. Dan ini merupakan perintah, dan perintah itu hukumnya wajib. Ya. Demikian pula ini hadis Abu Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini ya sahih, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim as-salah illa istahwadha alaihim asy-syaitan fa alayka bil jamaah fa inna adh-dhi'ba ya'kulu al-qasiyah. Ya, tidaklah ada tiga orang di suatu desa. Ya, karena di Saudi Arabia, ya di Arab itu ya yang namanya desa itu penduduknya cuma 3, 4, 5 gitu. Ya berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia desa bisa sampai dia 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kalau di Saudi yang namanya desa disebut desa Qaryah itu atau Badu itu, ya penduduknya cuma 3, 4, 5. Makanya mereka punya sifat-sifat yang ya keras dan cuek-cuek karena biasa hidup ya masing-masing dan individualistik. Atau Rasulullah tidak ada tiga orang di suatu desa atau badui yang tidak ditegakkan padanya sholat kecuali akan dikuasai oleh syaitan terhadap mereka. Maka hendaklah kamu berjamaah, karena sesungguhnya kata Rasulullah yang namanya serigala itu memakan ya kambing yang sedang sendirian, yang sedang meleng. Nah ini ikhwatul Islam. Ya, di zaman sekarang masya Allah, terkadang ada di sebuah perumahan mewah, nggak ada masjid, tidak dikumandangkan padanya adzan, maka kata Rasulullah yang seperti ini ya dikuasai oleh syaitan. Nah ini pendapat yang menyatakan bahwasannya ia adalah merupakan wajib. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, dan banyak ulama di zaman ini memilih pendapat ini, di antara Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an. Adapun pendapat di sebagian ulama lagi bahwa yang namanya salat berjamaah itu hukumnya wajib atau sunnah, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, mereka berdalil dengan beberapa dalil. Ya, di antara dalil yang mereka bawakan hadis salatul jamaah afdal min salatil fard bi 27 darajah. Ya, salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 kali lipat. Ya. Berarti itu menunjukkan bahwa salat berjamaah itu hanya sebatas keutamaan saja. Sedangkan yang namanya keutamaan tidak, yes, itu hukumnya sunnah saja. Akan tetapi ya dijawab oleh para ulama, ya kalau keutamaan itu terlepas dari perintah, memang itu hukumnya sunnah. Tapi kalau keutamaan itu ternyata diiringi dengan perintah-perintah untuk sholat berjamaah, maka itu hukumnya wajib sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Mereka juga berdalil dengan dalil-dalil yang lainnya yang jelas wallahu alam bahwa salat berjamaah itu ya akhi hukumnya wajib. Sebab tujuan diadakan ditegakkannya masjid adalah dalam rangka untuk apa? Ya memakmurkan masjid. Ya dalam rangka menegakkan salat di situ berjamaah. Di mana salat berjamaah itu mempunyai banyak sekali ya keistimewaan-keistimewaan ya untuk menjaga dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Disitulah Rasulullah menegakkan ya, salat berjamaah, salat Jumat, demikian pula ta'lim mengajarkan ya para sahabat ya tentang urusan agama mereka, sehingga di situ semakin memperkuat tali ukhuwah. Maka dari itu ikhwatul Islam, seseorang yang ada di dalam hatinya Islam dan iman, janganlah ia meremehkan salat berjamaah. Demi Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan keimanan orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ya akhi, hendaklah kita memandang betapa tinggi atau betapa besarnya keutamaan sholat berjamaah itu. Disebutkan dalam hadis-hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Shalatul rajul fil jamaah tudha'af 'ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Wa dhalika annahu idza tawaddha'a fa ahsana al-wudhu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah." لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سبدا, salat seseorang berjamaah lebih dikali lipatkan 27 kali lipat lebih, ya 25 dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat 27. Ya. Lebih dikali lipatkan daripada salat dia di rumahnya dan di pasarnya 25 kali lipat. Yang demikian itu apabila seseorang berwudu lalu ia memperbagus wudunya. Ini menunjukkan akhi ya, buat orang yang ingin pergi ke masjid, hendaknya wudunya di rumah. Ya, karena Rasulullah mengatakan, yang demikian itu apabila ia berwudu lalu ia memperbagus wudunya, lalu kemudian ia keluar menuju masjid. Tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali sholat. Tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan diangkat dengannya satu derajat dan diampuni, apa, digugurkan dengannya satu kesalahan. Bayangkan, satu langkah kita melangkah menuju masjid, diangkat satu derajat, kemudian digugurkan satu kesalahan. Ya. Bayangkan kalau antum berjalan terus, kalau dikali-kali misalnya 1000 kali langkah, masya Allah. Ya, betapa besarnya pahalanya. Kemudian kata Rasulullah, apabila ia telah sholat, ya apabila ia sholat, ya di masjid itu, maka malaikat terus-menerus bersalawat kepadanya selama ia dalam di tempat sholatnya. Malaikat berkata, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah, berikan ya salawat kepadanya, ya Allah, sayangi ia. Sehingga ya, salah seorang dari kalian terus-menerus disebut dalam sholat selama ia menunggu sholat. Bayangkan akhi, betapa besarnya keutamaan sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini juga sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man ghada ila al-masjid fa raha a'adda Allah lahu nuzulan min al-jannah kullama ghada aw raha." Ya, barang siapa yang pergi di waktu pagi ke masjid atau di waktu sore ke masjid, maka Allah persiapkan untuknya tempat singgah ia di dalam surga, ya, setiap kali ia pergi di waktu pagi ataupun sore. Masya Allah. Ya, perginya antum ke masjid, ya, disediakan ya tempat singgah nanti di dalam surga. Coba bayangkan kenikmatan surga ya akhi, betapa indahnya dan betapa ya nikmatnya kehidupan di sana. Maka dari itu kalau kita membaca keutamaan-keutamaan sholat berjamaah, ya berjalan kakinya kita menuju sholat berjamaah, ya bahkan Rasulullah SAW mendoakan supaya orang-orang yang apa berjalan di waktu gelap menuju masjid itu diberikan cahaya yang sempurna. kelak nanti pada hari kiamat. Ini yang seharusnya kita harapkan. Karena seorang muslim itu mengharapkan pahala akhirat. Seorang muslim itu mengharapkan keridhaan Allah. Dan ini merupakan tempat perlombaan kita, ya akhi, untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Makanya Rasulullah SAW menghina, kalau orang Jawa nyebutnya ngenyek, ya, orang-orang munafikin atau orang-orang yang tidak mau menyaksikan salat kecuali karena di sana ada keuntungan duniawiah. Sampai-sampai kata Rasulullah dalam hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Kata Rasulullah, demi diriku yang di tangannya, kalaulah salah seorang mereka tahu di situ ada daging yang empuk, ya, tentu ia akan menyaksikan salat Isya. Artinya dia itu salat Isya-nya kalau di sana ada bagi-bagi duit, masya Allah, rajin baru salat Isya. Ya. Kalau dia mau pergi ke masjid, kalau di sana ada bau bagi-bagi kue sembako, baru salat Isya. Allahu Akbar. Seperti ini, akhi, ya, fenomena kemunafikan. Kemudian ikhwatul Islam. Beliau di sini membawakan pembahasan berikutnya, yaitu apakah wanita menyaksikan salat berjamaah? Kata beliau, yajuzu lin-nisaa al-khuruju ila al-masajid wa syuhudul jama'ati bi syarti an yatajannabna ma yuthiru syahwah wa yad'u ila al-fitnah min az-zinati wat-tib. Boleh seorang wanita ya keluar menuju masjid dan menyaksikan sholat berjamaah, tapi dengan syarat, yaitu ia harus menjauhi segala macam hal yang bisa menimbulkan syahwat atau menyeru kepada fitnah. Seperti apa? Ya seperti tabaruj, ya, pakaian-pakaian yang indah, minyak wangi yang wangi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna." Jangan kalian cegah istri-istri kalian untuk pergi ke masjid, tapi kata Rasulullah, rumah-rumah kalian lebih baik buat kalian. Ya. Yeah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Abu Daud. Demikian pula Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin ya asabat bukhuran fala tashhadna ma'ana al-isha al-akhirah." Ya, wanita mana saja yang memakai minyak wangi, jangan sekali-kali ia menyaksikan bersama salat Isya yang terakhir. Ya, artinya tidak boleh wanita ia pergi ke masjid dalam keadaan memakai minyak wangi. Bahkan disebutkan dalam hadis yang disahkan Syekh Al-Albani, ya, orang wanita yang keluar dalam keadaan memakai minyak wangi disuruh, ya, ke masjid, disuruh pulang dan mandi janabat. Ya. Makanya disebutkan pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah, lakin wal yakhrujna min huwa hunna tafilat." Kata Rasulullah, "Jangan kalian cegah istri-istri kalian atau wanita-wanita ya hamba Allah itu untuk pergi ke masjid-masjid Allah, akan tetapi hendaklah para wanita itu keluar dalam keadaan tidak memakai minyak wangi." Kalau di zaman sekarang, masya Allah, ya, terkadang kita lihat ya perempuan-perempuan pergi ke masjid sholat tarawih pakai pakaian yang indah-indah, ya, lipstiknya tebal sampai 5 cm, bedaknya apalagi, masya Allah. Ini jelas berbahaya, ya akhal Islam. Dan harus diingat bahwa wanita itu rumahnya lebih baik buat mereka. Ya. Dan hadis disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ini bahwa rumah kalian itu lebih baik buat kalian. Rumah mereka itu, kata Rasulullah, lebih baik buat mereka. Padahal Rasulullah SAW di sini bersabda di mana? Di kota Madinah. Di kota Madinah itu ada Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi itu disebutkan ya sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid lainnya. Tapi Rasulullah SAW tetap mengatakan rumah mereka lebih baik buat mereka. Ini menunjukkan, ya akhi, bahwa ya, menyesuai sunnah itu lebih besar pahalanya. Ya. Kata beliau, al-mar'ah wa in jaza laha al-khuruj ila al-masjid illa anna salataha fi baitiha afdal. Wanita, ya, walaupun dia boleh pergi ke masjid, akan tetapi salat di rumahnya itu lebih afdal. Dari Ummu Humaid As-Sa'idiyah, bahwasanya ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'aka." Wahai Rasulullah, aku suka ya untuk salat bersama engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad alimtu annaki tuhibbina salah ma'i wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki." Fi hujratiki wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dari ya fi dariki wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Nah, di sini dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah, aku tahu engkau suka untuk salat bersamaku. Ya. Akan tetapi kata beliau, salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu ya. Ya, di kamarmu. Dan salatmu di kamarmu lebih baik daripada salatmu ya. Di darmu itu. Artinya salatmu di kamarmu lebih baik daripada salatmu di rumahmu. Ya, artinya seorang wanita itu yang lebih afdal adalah salat di kamarnya. Dan salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Dan salatmu di masjid kaummu lebih baik daripada salatmu di masjidku ini. Ya, artinya semakin wanita itu terjaga auratnya ya, di mana ia tidak bepergian jauh dan menjadi fitnah, semakin dia terhalang dan terhindar dari fitnah, maka itu lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian ikhwatul Islam, tadi disebutkan bahwa ya, menyaksikan sholat berjamaah itu hukumnya wajib kecuali kalau ada udzur. Sekarang jadi permasalahan, apa saja sih yang menjadi udzur seseorang itu boleh ya tidak tidak melaksanakan sholat berjamaah. Itu nanti insya Allah kita akan bahas ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Sekarang kita bahas dulu tentang yang berhubungan dengan adab-adab pergi ke masjid. Nah ini ya, kalau kita ingin pergi ke masjid, hendaknya kita menjaga adab-adabnya. Apa adabnya? Di antara adab-adabnya dari Abu Qatadah, ia berkata, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, izsami'a jalabah rijal, tiba-tiba beliau mendengar suara-suara yang keras, suara-suara gaduh. Ya, beberapa orang. Falamma shalla, ketika selesai salat, beliau bersabda, "Masya'nukum?" Ya, kalau mereka berkata, "Istajalna ila shalah." Kami tergesa-gesa hai Rasulullah. Jadi mereka rupanya pada lari ya. Faqal fala taf'alu idza ataitumus salata fa 'alaikumus sakinah. Kata Rasulullah ya, jangan kalian lakukan itu. Kalau kalian datang menuju salat, hendaklah kalian tenang. Fama adraktum fasallu, kalau apa yang kalian dapati maka ya kalian tinggal tambahkan. Dan apa ya, apa-apa yang kalian dapati dari sholat maka sholatlah, dan apa-apa yang terluput dari kalian maka tinggal kalian sempurnakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ini menunjukkan akhi, ya adab orang yang pergi ke masjid itu dengan sakinah, tenang. Tidak lari-lari, ya. Karena itu bertentangan dengan tujuan daripada disyariatkannya salat berjamaah itu sendiri dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Kalau kalian mendengar qomat misalnya, maka berjalanlah menuju sholat dalam keadaan apa? Tenang. Ya, jangan tergesa-gesa, kata Rasulullah. Fama adraktum fasallu wa mafatakum faatimmu. Apa-apa yang kalian dapati, maka sholatlah. Maka dan apa yang terluput dari kalian, maka sempurnakan, kata Rasulullah. Jadi ini adab yang pertama, ya, yaitu dia pergi ke masjid dalam keadaan tenang. Jangan tergesa-gesa. Kemudian adab yang kedua, ya akhi, yaitu bersuci di rumah. Ya, di rumah kita bersuci dulu, berwudu, lalu pergi ke masjid. Ini berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, juga berdasarkan hadis yang lainnya, yang ya dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu tsumma kharaja 'amidan ilal masjid." Ya. Apabila salah seorang dari kalian itu wudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, ya, ini menunjukkan hendaknya ketika dia hendak pergi ke masjid, dia wudu dulu di rumahnya. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan dia menyilang-nyilangkan jari jemarinya. Ini adab yang ketiga, ya. Kata Rasulullah, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudhu'ahu tsumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi shalah. Rahu Tirmidzi wa Abu Daud. Apabila salah seorang dari kalian telah berwudu di rumahnya, kemudian ia memperbagus wudunya, kemudian ia pergi, ya, sengaja untuk pergi ke masjid untuk sholat, janganlah ia menyilang-nyilangkan jari jemarinya, karena sesungguhnya ia di dalam sholat. Nah, ini ikhwatul Islam, ya. Jadi ketika kita pergi ke masjid dan di dalam masjid, jangan disilang-silangkan jari jemari itu. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang harus diingat, ya akhi, kalau kita sedang bekerja ataupun sedang berbuat apa saja, tinggalkan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Ahmad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahli ay khidmatihim. Fa idza hadaratish shalatu kharaja ila shalah. Kata Rasulullah, kata Aisyah, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu istrinya. Apabila telah hadir waktu salat, beliau pun keluar menuju salat. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Tirmidzi dan Ahmad. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu istrinya di rumahnya. Ya, ngebantuin. Kemudian kalau ternyata salat tiba salat, ya, segera dia keluar salat. Ya, tidak. Kalau di zaman sekarang terkadang istri-istrinya nahan, "Mas, nanti dululah, ya, bantuin dulu sampai selesai." Masya Allah, istri yang baik itu, ya akhi, ketika terdengar ya sholat, ya, segera dia berkata kepada suaminya, "Sekarang pergilah menuju sholat sana." Ya, pahalanya besar, maka si istri pun mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya akhi, ya, jangan lupa kalau pergi ke masjid itu jangan malas-malesan. Segera, ya, pergi ke masjid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma fi shaffil muqaddam lastahamu." Kalau mereka tahu apa yang ada pahala dalam saf yang pertama, niscaya mereka akan melakukan apa? Ya, undian, siapa yang dahulu, ya, apa? Apa berdiri di saf yang pertama. Kemudian ikhwatal Islam, jangan lupa, ya, adab selanjutnya yaitu membaca bacaan atau zikir-zikir ya menuju ketika kita keluar dari rumah dan ketika kita berjalan menuju masjid. Apa saja di antaranya, yaitu doa keluar rumah. Dari Anas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata, yaitu kalau dia keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan, maka akan dikatakan kepadanya, engkau telah tertunjuki, dicukupi, dilindungi, dan setan pun akan menjauh darinya. Ya, jangan lupa itu ya, baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Di antaranya juga ya akhi, doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar menuju salat, menuju masjid, beliau berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Ya Allah, jadikan pada hatiku ini cahaya, pada lisanku pun cahaya, jadikan pada pendengaranku cahaya, jadikan pada penglihatanku cahaya, jadikan di belakangku cahaya, di depanku pun cahaya, jadikan dari atasku cahaya dan dari bawahku pun cahaya. Ya Allah, berikan aku cahaya. Ini ya akhi ya, zikir ya ketika kita pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Kemudian kalau kita sudah sampai di masjid, jangan lupa ya baca zikir mau masuk masjid. Disunahkan ya kita mendahulukan kaki kanan. Ya, kemudian membaca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Dalam hadis Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mau masuk masjid berkata, bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya, bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Dan apabila keluar, beliau mengucapkan bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Ya. Hadis itu dikeluarkan Ibnu Majah dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ini ya ada beberapa bacaan ketika mau masuk masjid. Yang pertama, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian membaca bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Yang keluarnya juga itu baca doa ya. Kemudian jangan lupa ya akhi, tahiyat, salat tahiyat masjid. Jangan langsung duduk. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sampai ia salat 2 rakaat tahiyat masjid. Ya. Karena itu adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, ya, kita berusaha untuk melaksanakan daripada adab-adab pergi ke masjid ini sehingga pada waktu itu kita mendapatkan pahala yang sempurna ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naam. Nah, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikian sesi pembahasan dari pembahasan kitab fikih al-wajiz, fikih sunnah wal kitab al-aziz, dan tadi kita simak pembahasan mengenai sholat berjamaah. Dan kita langsung membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888873110. Dan mohon kiranya pembahasan atau pertanyaan yang Anda layangkan sesuai dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Dari Pak Musri di Depok. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan, saya sholat juga cuman kayak keluar dari tema gitu Pak Ustaz. Enggak, jangan jauh-jauh Pak ya. Iya, silakan. Di tempat tinggal kami itu masjidnya kalau melaksanakan sholat tarawih itu 21 rakaat tuh Pak Ustaz. Apakah saya mengikuti dia atau saya 8 rakaat witir di rumah gitu? Itu yang pertama Pak Ustaz. Cukup Pak ya, satu aja Pak ya, karena ada pertanyaan yang masuk. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui dari fatwa para ulama di zaman ini ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan saya juga pernah bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin Abbad, ya lebih baik dia salat bersama imam sampai selesai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Jadi barang siapa yang salat bersama imam sampai dia selesai, maka dituliskan untuknya salat semalam suntuk. Ya. Ini besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau imamnya itu salatnya masyaallah ya, kenceng minta ampun. Tidak ada tumanina. Tidak ada tumanina, maka pada waktu itu kita tidak, jangan salat di situ. Naam. Naam. Kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dari yang sana, Ustaz. Silakan. Iya, silakan Pak. Ustaz mau nanya, kalau kita mau udah datang ke masjid, tapi masjid tersebut dia tidak dipakai sholat Jumat, apa kita mesti harus sholat tahiyatul masjid, Ustaz? Iya, kita disyariatkan untuk tahiyat masjid itu di setiap masjid, baik yang dipakai sholat Jumat maupun enggak. Pokoknya itu masjid. Selama itu disebut masjid, maka kita tetap ya sholat tahiyat masjid. Nah, tapi masih di line telepon, kita angkat kembali untuk yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dari Budi Bekasi. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang security nih Pak Ustaz. Nah, kalau hari Jumat saya tidak bisa sholat Jumat dan saya ganti dengan sholat zuhur biasa, gimana Pak Ustaz? Iya. Cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila memang ya, kalau kita tinggalkan tugas kita itu berbahaya, mudorot, dan itu memang sudah tugas antum, maka tidak apa-apa, rukhsah untuk antum ya tidak sholat Jumat. Ya apalagi antum security untuk menjaga keamanan. Ya, kalau semua security pergi, orang lain pada nyolong. Ya, ini bahaya, mudorotnya besar. Maka pada waktu itu ada rukhsah pada waktu antum tidak sholat Jumat. Ya, dan diganti dengan sholat duhur. Nah, kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Setelah tadi kita angkat 3 pertanyaan penelpon, 3 SMS kita angkat kembali dari pendengar kita. Ustadz, bolehkah bagi kita untuk menjadikan imam yang masbuk untuk makmum yang masbuk menjadi imam untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, Ustadz? Saya belum mendapatkan contoh dari Rasulullah kalau yang masbuk itu kemudian berjamaah lagi rame-rame. Ya, yang lebih baik dia sholat sendiri-sendiri saja menyempurnakan masing-masing. Ya, karena hal itu pasti di zaman Rasulullah terjadi pada ya sahabat-sahabat yang masbuk. Namun ya tidak kita dapati bahwa mereka itu yang masbuk kembali lagi bikin jamaah lagi. Ya, maka lebih baik ya sholat sendiri-sendiri saja menyempurnakan sholatnya. Naam. Taib. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz, apakah benar ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu diwajibkan bagi mereka yang mendengarkan adzan tanpa pengeras suara? Apakah hal ini dibenarkan? Lalu bagaimana dengan yang mendengar melalui pengeras suara? Demikian Ustaz. Wallahu alam, saya enggak pernah baca ya. Nanti insya Allah saya akan periksa lagi. Kebetulan di di sini ada Majmu' Fathwa Syekh bin Baz, nanti insya Allah kita akan lihat ya. Nah. Yang jelas yang namanya speaker di zaman sekarang itu bisa terdengar dalam jangkauan yang sangat jauh sekali ya. Dibandingkan dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman sekarang ya mungkin sampai 10 kilo kedengeran. Ya atau 5 kilo kedengeran. Sementara di masjid kita, maka pada waktu itu yang lebih baik kita dengar ya datangi masjid-masjid yang dekat di dekat kita. Ya itu yang lebih utama kita makmurkan. Allah mau kecuali kalau masjid-masjid tersebut ya ada kuburannya misalnya. Tentu kita cari yang tidak ada kuburannya. Nah. Naam, dari pendengar kembali di pesan singkat, Ustaz, apabila seorang karyawan yang tempat kerjanya jauh dari masjid, kemudian waktu istirahatnya juga bergantian, bagaimanakah sehingga tidak dapat melaksanakan sholat jamaah begini, kemudian sholat juga dilakukan hanya satu orang, Ustaz, bagaimanakah mewujudkan sholat berjamaah yang disyariatkan sementara kondisinya seperti ini, demikian? Ya tentunya antum berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama teman-teman antum. Ya janjianlah sama teman-teman dan beritahu tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya lebih baik kita sholat berjamaah aja. Maka kemudian antum laksanakan sholat berjamaah. Ya. Nah, ternyata antum sudah memberitahu kepada mereka tentang keutamaan sholat berjamaah dan antum sudah berusaha mengajak teman-teman. Ternyata mereka cuek aja, ya nggak mau peduli. Ya udah. Ya, gimana lagi keadaannya seperti itu. Nah. Nah, kembali kita angkat dari panelfon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanya ini masalah sholat Jumat. Tahu saya kalau zikir setelah sholat itu kan nggak ada bacaan Al-Fatihah dalam ajar seperti yang Nabi contohkan. Iya. Tapi kalau di sini tuh kebiasaan itu habis sholat Jumat membaca Al-Fatihah 5 kali, 5 kali, apalah, Al-Ikhlas 5 kali. Itu hukumnya gimana? Cukup Pak ya, terima kasih. Iya, tentang ya bacaan-bacaan sholat yang ada di masyarakat dengan membaca Al-Fatihah dan bacaan-bacaan lain yang tidak ada dalil sama sekali, jelas ini tidak diperkenankan sebab masalah adhkar. Ya zikir-zikir yang sifatnya muqayyadah ya terikat dengan tempat atau waktu itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat-buat sendiri ya. Maka dari itu la syak bahwa ini adalah perkara yang diada-adakan. Walaupun memang bagus baca Al-Fatihah betul sahih, cuman masalahnya dia kemudian menempatkan bukan pada tempatnya. Ya, harus di sini difahami kaidahnya yaitu bahwa suatu zikir yang sifatnya muqayyad ya terikat dengan waktu atau tempat, maka harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membikin-bikin sendiri. Nah. Kita angkat kembali di line penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Afwan Ustaz. Anda mau tanya, kalau Anda mempunyai hakikah anak udah SMP, boleh Ustaz? Iya, pertanyaan di luar tema. Silakan Ustaz. Iya, nanti kita akan bahas tentang masalah akikah, boleh atau tidak. Yang jelas disebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW pernah mengakikahkan dirinya setelah diutus. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Ya, halo. Terputus nampaknya. Kami persilakan kembali di line telepon 8236543. Kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Kita sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Ya, terputus. Dari pesan singkat dari Abu Zaid di Priuk. Ustaz, apa hukumnya membuat masjid di dalam rumah, Ustaz, dengan alasan untuk berjamaah bersama keluarga, padahal di sekitar rumah tersebut banyak masjid juga? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jelas ini ya tidak diperkenankan. Dalam artian seorang laki-laki tidak diperkenankan sholat di rumahnya berjamaah dengan keluarganya sementara dikumandangkan masjid, dikumandangkan adzan di masjid. Sebab tujuan daripada masjid dibangun adalah dalam rangka memakmurkan masjid. Kalau setiap keluarga alasannya, setiap laki-laki alasannya saya berjamaah di rumah saya, ya, di keluarga saya, buat apa dibangun masjid? kosong, melomponglah masjid-masjid itu. Ya. Adapun kemudian alasan kita, ini kan dalam rangka mengajarkan ya berjamaah keluarga saya. Kita katakan ya akhi, yang namanya mengajarkan ya keluarga itu harus sesuai dengan sunnah gitu loh. Yang sesuai dengan sunnah yang bagaimana? Ya laki-lakinya pergi ke masjid, perempuannya sholat berjamaah di rumah. Itu yang sesuai dengan sunnah. Jangan kemudian ya kita mengajarkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah. Kemudian dari Abdullah di Banten, Ustaz, bagaimanakah sikap ana apabila masjid-masjid di sekitar kami sholatnya seperti ayam mematuk beras ya, yang dalam hal ini tidak tumaninah dan kami ingin mendapatkan keutamaan apa sholat berjamaah demikian. Ustaz. Kalau memang keadaannya demikian, tentu antum berusaha nasihatkan dulu, ya beritahu kepada mereka, kepada imam-imamnya atau kiai-kiainya, Pak Yai, bukankah tumakninah itu adalah merupakan syarat sah, apa merupakan rukun sholat? Ya kenapa begitu sangat cepat sholatnya? Ya. Maka antum usahakan dulu untuk memberikan nasihat. Kalau ternyata tidak digubris juga, ya lebih baik antum sholat di rumah daripada antum sholat di masjid tidak ada tumakninah. Nah. Nah, kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Maaf, tanya di luar tema. Soal sempung bisa masuk. Bagaimana dengan hukumnya suami melarang istri untuk pergi ke taklim-taklim? Ini sudah dibicarakan, tapi suami tetap di rumah saja dan tidak mau kalau istrinya itu terjun dalam, maksudnya menuntut ilmu dalam bidang agama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu suami ini, suami seperti ini, ya berdosa kalau membiarkan istrinya tidak tahu masalah-masalah yang sifatnya fardu ain, ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain, seperti apa mempelajari ilmu tauhid. Ya makanya kata para ulama, ya mempelajari atau apa duduk di majlis taklim yang dalam rangka mempelajari ya, apa ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain itu tidak perlu izin suami. Karena itu hukumnya fardu ain. Tapi kalau itu sifatnya fardu kifayah, ya maka lebih maka harus dengan izin suami. Ya maka harus dengan izin suami. Nah. Nah, kita angkat kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Dari mana? Bapak Kadri di Cikarang. Silakan, Pak Kadri. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana kan seorang supir nih. Pada waktu mau sholat subuh. Supir angkot, Pak ya? Tidak, supir perusahaan. Yeah. Jadi, ana mau sholat subuh, sedangkan bos itu jadwalnya berangkatnya pas dengan berbenturan dengan jam sholat subuh. Iya. Yeah. Di waktu ana pergunakan pas begitu azan, langsung ana melakukan qomat dan ana sholat di musholla. Bagaimana sholat ana tersebut itu? Iya. Yeah. Ya. Waalaikumsalam. Kalau memang keadaan seperti itu antum seperti itu, kalau antum uzur, ya beruzur, maka tidak apa-apa apa yang antum lakukan tersebut. Nah. Nah. Kemudian kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Akhi? Ini dari Putra di Cikarang. Silakan. Anak kerja di sebuah perusahaan. Iya. Kebetulan kalau pulang shift 1 itu 4:30. Terus sikap anak kalau salat asar itu anak 4:30 salat asar. Nah, gimana anak dibolehkan enggak atau menyalahi perusahaan atau enggak itu? Dibolehkan atau enggak? Itu aja. Iya. Silakan. Iya, yang pertama ya salat asar itu waktunya sampai matahari menguning. Iya. Sebutkan dalam hadis hatta tasfar syams, ya sewaktu asar itu sampai matahari menguning. Kalau ternyata 4:30 itu belum menguning, maka tidak apa-apa, ya diakhirkan sedikit, ya kemudian berjamaah dengan teman-teman. Tapi kalau misalnya 4:30 sudah menguning, yang masuk padanya waktu ittirar, maka dicoba diusahakan dulu ya, diberitahu atau diusulkan kepada pihak perusahaan agar ada istirahat sebentar dalam rangka melaksanakan sholat asar. Ya, dalam rangka melaksanakan sholat asar. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat berkaitan dengan keutamaan berjalan untuk menuju ke masjid, Ustaz. Bagaimana dengan yang menggunakan kendaraan? Apakah akan mendapatkan keutamaan langkah kakinya juga, Ustaz? Allahu'alam. Yang jelas ya, kalau kita perhatikan, Rasulullah dan para sahabatnya kalau pergi ke masjid tidak pernah memakai kendaraan. Bahkan ada seorang sahabat yang rumahnya di kabilah Bani Salamah, yang ada sekarang tuh di Masjid Qiblatain. Mungkin orang yang haji itu tahu ya Masjid Qiblatain. Di mana antara jarak Masjid Qiblatain dengan Masjid Nabawi itu jauh sekali, sekitar 5 kilo ya. Tapi mereka tetap berjalan kaki, tidak menunggang. Makanya sunnahnya pergi ke masjid itu adalah dengan jalan kaki. Iya, nah. Nah, kemudian dari pesan singkat kembali, Ustaz, berkaitan dengan doa menuju masjid, Ustaz. Apakah boleh diulang-ulang apabila jarak tempuh dari masjid ke rumahnya itu jauh, Ustaz? Tidak perlu. Iya, doa menuju masjid itu cukup sekali saja. Ya, cukup di sekali saja. Sebab untuk diulang-ulang ini butuh kepada dalil. Nah, kemudian mengenai adab-adab di dalam masjid, Ustaz, yang tidak boleh menyilangkan jari jemari. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Apakah secara hakiki dengan menyilangkan jari jemari atau bersedekap atau bagaimana, Ustaz? Menyilangkan jari, jadi jari itu disilangkan seperti ini. Enggak lihat si antum ya. Disilangkan seperti ini. Ya, bukan sedekap. Tapi disilangkan jari jemarinya, bukan tangannya. Ya, tapi jarinya. Taib. Kita angkat untuk yang berikutnya di line penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Hendra, Srengseng Sawah nih, Pak Ustadz. Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak Ustadz, itu kalau pernikahan di masjid gimana hukumnya, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya, pernikahan di masjid boleh-boleh saja. Tapi harus diperhatikan, ya, bahwa pernikahan di masjid itu harus menghormati masjid. Ya, karena kenyataan yang ada ketika dilaksanakan pernikahan di masjid, akhirnya bikin gaduh dengan musiknya, dengan ya bercampur baur wanitanya, orang ngerokok di situ, sehingga akhirnya orang yang sholat di situ terganggu. Ya, orang yang mengadakan taklim di situ terganggu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, iyakum, ya, wahaisyatil aswaq, jauhi oleh kalian di masjid itu suara-suara gaduh seperti di pasar, suara-suara riuh. Ya, di zaman sekarang ini masjid banyak masjid yang berfungsi sebagai sekaligus untuk tempat walimah. Yang kita katakan di zaman Rasulullah SAW tidak pernah masjid digunakan untuk tempat walimahan. Iya. Karena tempat-tempat walimah di masjid itu akan menyebabkan banyak kemungkaran di masjid. Itu berupa bercampur baurnya laki-laki dan wanita, ya, suara-suara gaduh, demikian pula banyak sekali kemungkaran-kemungkaran di zaman sekarang seperti ini. Maka tidak diperkenankan ya, akhi. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Pak Ustadz, barakallahu fiik, apa yang harus saya lakukan? Suami saya susah sekali untuk sholat di masjid. Padahal saya sudah memberitahukan tentang keutamaan sholat di masjid secara berjamaah. Sebagai istri saya sangat takut kepada suami. Dan juga ada pertanyaan yang lain, bagaimanakah nasihat yang baik untuk dilakukan bagi mereka yang sholat subuhnya sering terlambat, Ustaz, antara jam 7 atau jam setengah 7 baru dilaksanakan, demikian. Tentu ibu berusaha untuk memberikan kepada suami ibu itu ya, menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan sholat berjamaah di masjid. Keutamaannya begini, begitu, begini, begini, Masya Allah ya. Tentu mencari waktu-waktu yang senggang, yang asyik, yang sedang ya tenang dengan suami, dan memberikan kepadanya tanpa ada misalkan akan sikap menggurui dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan, dan juga disertai dengan doa kepada Allah supaya hati suami ibu dibukakan supaya pergi ke masjid tentunya. Ya. Adapun nasihat buat mereka yang suka ya terlambat sholat, maka nasihat saya adalah yang pertama bahwa ya perbuatan itu adalah perbuatan syaitan. Ya, karena seseorang yang sholat bangun sampai jam 6, jam 7 baru sholat subuh, itu telinganya dikencingi oleh syaitan. Ya, telinganya dikencingi oleh syaitan, kata Rasulullah. Yang kedua juga itu adalah sifat atau perilaku orang-orang munafik. Sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafik. Itulah salat orang munafik, dia duduk menunggu matahari sampai apa? Menguning. Lalu ia pun ya sampai merah ya. Lalu ia pun salat fa naqra'u nuqratul ghurab, dia pun salat bagaikan burung gagak yang mematuk. Ya. Seperti ini terjadi banyak kaum muslimin, mereka tidur lelap ya sampai jam 7 baru salat subuh, masyaallah. Ya, setiap kalau misalnya sekali-kali karena capek itu uzur. Tapi jadi masalah itu ya hampir tiap salat subuh demikian. Padahal kata Rasulullah, kalau lah mereka tahu apa yang akan mereka temukan di salat Isya berupa ya makanan-makanan enak gitu, baru mereka datang. Nah, ini merupakan perangai kemunafikan tentunya. Nah. Nah. Kita angkat kembali di line 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz mau nanya soal salat tarawih, Ustaz. Silakan. Di daerah kami kan salat tarawih 23 rakaat. Bolehkah ana ikut salat yang 10 rakaat pertama? Iya, kemudian ini sudah ditanyakan tadi, Pak. Pak, maksudnya kemudian ana menunggu sampai akhir untuk ikut yang satu rakaat itu nunggu gitu, Ustaz. Dan di waktu nunggu kita isi dengan baca. Oh, tidak ikut salat gitu. Ya. Gimana, Ustaz? Ikut witirnya tapi jadi antum cuma 10 rakaat. Kemudian nunggu sampai kemudian satu rakaat bersama sama imam. Baik, cukup, Pak ya. Silakan. Wallahu alam ya tentang masalah ini. Ya. Yang jelas yang saya temukan dari fatwa masyayikh, lebih baik salat bersama imam sampai selesai. Karena disebutkan dalam hadis, "Man shalla ma'al imam," salat bersama imam. Ya bukan duduk bersama imam. Tapi barang siapa salat bersama imam sampai dia selesai, maka dia akan mendapatkan ya pahala semalam suntuk. Nah. Kita angkat kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Ini ya, Pak. Anak saya kan umur 9 tahun, dia laki-laki. Dia kadang saya suruh salat di masjid, tapi kadang dia ini apa? Sampai di masjid itu masih tutup masjidnya. Tuh kadang baru satu orang. Jadi kadang dia cuma di masjid itu hanya salat sendiri juga, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Gimana, Bu? Di masjid salat sendiri juga begitu ya. Sendiri juga enggak ada orang yang datang. Kadang masjidnya masih dikunci. Itu gimana hukumnya, Ustaz, salat di masjid itu? Salat subuh, Bu, ya. Salat zuhur sama asar. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah memang nasibnya. Ya, masjid-masjid di Indonesia banyak seperti itu. Bahkan sampai-sampai ya masjid dikunciin. Ya, jadi masjid-masjid yang mati. Allahul musta'an. Tetap ya, anak ibu mempunyai keutamaan besar. Dia memakmurkan masjid. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah." Ya, fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, menegakkan salat, membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Semoga mereka itu termasuk orang-orang yang diberikan hidayah. Artinya orang yang senantiasa pergi ke masjid, memakmurkan masjid, itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Pak Mahdi di Tambun. Ustaz, mohon penjelasan dari hadis yang artinya barang siapa mendengar azan lalu tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya. Yang dimaksud tidak ada salat di sini bagaimana, Ustaz? Artinya tidak sempurna salatnya. Iya. Adapun salatnya sah, namun ia berdosa karena ia tidak mendatangi masjid. Ya, karena ia mendengar adhan, tapi sah solatnya. Artinya tidak sempurna solatnya. Taib. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Abu Mutiah, Ustaz, bagaimana berjamaah di masjid di mana imam di lantai 2 kemudian makmum di lantai 1 antara shof atas dan shof bawah putus hanya menggunakan kamera yang terpasang, Ustaz. Jadi imamnya bagaimana, sendirian di bawah. Di atas sendirian. Allah alam di sini tidak disebutkan. Atau tapi di biasanya ada berjamaah. Nah, biasanya ada berjamaah. Kalau memang ternyata karena yang tidak dia, cukup mungkin imam ya. Di atas, ya. Kemudian makmum di situ membludak banyak, akhirnya kemudian terpaksa sebagian di bawah, itu sah, tidak jadi masalah. Cuma kalau misalnya jadi masalah kalau di atas imam masih apa kosong saf, ya dia sholat sendirian di bawah ngikutin imam tidak sah. Karena Rasulullah SAW adalah sholat liman faradin khalfas saf, tidak sah untuk orang yang sholat sendirian di belakang saf. Itu yang buat sendirian di belakang saf, gimana itu diluk di bawah, ya. Maka hendaknya dia menyempurnakan saf yang di atas dulu. Nah. Nah, kemudian dari Abu Naufal, Ustaz, di kompleks perumahan kami ada dua masjid. Yang lebih dekat dengan rumah ana masih banyak kegiatan bid'ah. Yang masjid yang jauh lebih nyunnah. Apakah benar kalau sebentar, kalau ana hanya sholat di masjid yang lebih jauh, apakah dibenarkan bagi saya untuk sholat di masjid yang jauh tersebut demikian? Ya, boleh. Ya, kalau memang antum ingin mendapatkan pahala lebih banyak jalan kaki ke sana. Tapi kalau antum sholat di yang di dekat juga enggak tahu. Ya boleh, artinya tidak apa-apa. Tapi antum juga berusaha di sana untuk mewarnai. Syukur-syukur keberadaan antum di masjid yang banyak bid'ahnya itu bisa memberikan warna dan bisa memberikan kepada mereka masukan-masukan yang terbaik. Ya. Nah. Nah, kita angkat pertanyaan di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Bapak? Dari Andri di Cimanggis, Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan masalah orang kafir tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan hina. Terus di kantor saya ini bila malam itu bila piket itu pada tiduran di masjid atau mungkin istirahatnya di masjid. Dan mereka enggak hanya orang Islam tapi kebanyakan juga orang kafir, ya. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebetulnya pada asalnya demikian, ya. Seorang kafir itu tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan terhina. Ya, tapi kalau misalnya ada masalahnya dia kecapean tidur di masjid, kita enggak tahu ini orang kafir atau bukan. Dari mana kita tahu dia kafir? Kecuali kalau kita tahu, ya. Ya kita beritahu aja, ya, dengan cara baik-baik, ya bisa apa dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara marah-marah tentunya. Nah, ya, nah. Kita angkat di line telepon kembali. Assalamualaikum. Ya, terputus. Kami persilakan di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Ya. Halo, Ibu. Suaranya kecil sekali, Ibu. Iya. Nah, terputus. Kami persilakan kembali bagi Anda yang bertanya di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Ya, mohon dikecilkan radio monitornya, Bapak. Assalamualaikum. Atau Ibu, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Ustaz, saya mau tanya, di dalam sujud itu kan kita dekat sama Allah, ya. Segala permohonan itu apa dikabulkan. Tapi tidak boleh berdoanya itu dengan membaca ayat Al-Qur'an. Kemudian saya bertanya, sebelum salam itu kadang orang boleh berdoa. Berdoanya apakah boleh dengan doa yang di Al-Qur'an ditambah dengan doa-doa yang disunahkan sama Rasulullah? Seperti itu. Terus bagaimana apa salat fardu dan salat sunnah itu dua-duanya boleh enggak gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk baca Quran di dalam sujud itu tidak boleh karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang baca Quran di waktu sujud dan ruku. Ya, dan larangan ini umum baik yang doa maupun yang bukan doa. Yang jelas ya masih banyak doa-doa dari sunnah Rasul yang bisa kita panjatkan kepada Allah di waktu sujud. Adapun sebelum salam, maka kita juga berusaha untuk ya berdoa dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya, seperti Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min ma'tham wal maghram. Bisa juga Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya, membaca doa setelah dari Al-Quran setelah salam, sebelum salam, Allahu'alam, saya belum menemukan fatwa ulama masalah ini. Nah, kita angkat dari line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nah, Bapak. Saya mau nanya ini, kalau kita datang ke masjid nih ya, setelah azan. Nah, kalau kita mau sholat tahiyat masjid sama sholat qobliyah, kita nggak keburu. Mana yang lebih kita dahulukan, sholat tahiyat masjid atau qobliyahnya? Cukup qobliyah, Pak. Iya, cukup ya. Sudah mewakili tahiyat masjid itu. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang hampir sama. Ustaz, bagaimanakah hukum sholat berjamaah dengan orang yang suka mengejek sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan makmum kepada orang yang masih percaya kepada dukun? Demikian, Ustaz. Makruh, ya. Bahkan bisa jadi haram. Karena ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang termasuk bisa masuk ke dalam kufur. Ya. Maka lebih baik dipilih imam-imam yang jauh daripada yang demikian. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Ifa di mana nih? Di Bintaro. Ustaz, di tempat kerja ana yang muslim cuma ana sendiri dan tidak ada masjid, sehingga ketika masuk waktu sholat tidak ada azan atau tidak terdengar azan. Bagaimana, apakah masih tetap wajib untuk sholat berjamaah? Tidak, kalau memang antum tidak mendengar, ya, tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah, maka antum sholat aja di kantor. Nah, kemudian dari Bapak Rumi di Jakarta, Ustaz, lebih utama mana antara sholat di musola atau sholat di masjid? Demikian. Kalau istilah orang Indonesia musola itu mungkin bisa dibedakan. Adakah bedanya dari musola dan masjid ini? Kalau orang Indonesia musola itu masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat, disebutlah musola. Ya. Kalau dilaksanakan pada sholat Jumat baru disebut masjid. Sebetulnya penamaan musola itu dengan istilah seperti ini hanya dikenal di Indonesia saja. Adapun ya kalau di Saudi Arabia atau yang saya ketahui ya dalam fikih-fikih Islam, ya salat atau masjid yang dilaksanakan padanya salat Jumat itu disebut dengan masjid jami. Sedangkan yang tidak dilaksanakan salat Jumat disebut masjid juga. Ya cuma tidak disebut dengan masjid jami. Maka ya tetap kita dianjurkan untuk salat salat di masjid yang kita mendengar adzan di situ. Ya kalau misalnya di dekat rumah antum ada musola atau ada masjid jami, maka yang lebih banyak jamaahnya itu yang lebih afdal. Maka tentunya di masjid-masjid jami biasanya lebih banyak jamaahnya. Maka antum cari, kalau memang ternyata jarak ke masjid jami itu tidak terlalu jauh juga gitu ya. Maka tentu lebih banyak jamaah, lebih banyak lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup sampai di sini ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.